Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-1201 tentang masalah al-ishtirak fil jinayah. Persekutuan dalam al-jinayah. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza amsaka ar-rajulur rajula. Apabila seorang memegang orang lain. Wa qatalahul akhar. Dan yang lain membunuhnya. Yuqtalul ladzi qatala, orang yang membunuh dibunuh. Wa yuhbasul ladzi amsaka, dan dipenjara orang yang memegangnya. Rawahu Dharqutni mausulan wa mursalan. Hadis diriwayatkan oleh Dharqutni dengan mausul dan mursal, dengan sanad yang bersambung dan mursal, sanad yang tidak bersambung. Wasahahu Ibnul Qattan wa rijaluhu thiqatun. Hadis ini disahihkan oleh Ibnul Qattan, dan para perawi hadis ini terpercaya. Illa annal Baihaqi rajjahal mursal, hanya saja Al-Baihaqi menguatkan mursalnya hadis ini. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apabila seorang memegang orang lain dan yang lainnya membunuh, maka dibunuh orang yang membunuh dan dipenjara orang yang memegang. Hadis riwayat Ad-Darqutni secara mausul dan mursal, dengan sanad bersambung dan sanad yang tidak bersambung, terputus. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Qattan, dan para perawi hadis ini thiqat, terpercaya. Hanya saja Al-Baihaqi merojihkan, menguatkan mursalnya hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang mursal, sebagaimana di dirojikan oleh Al-Baihaqi. Dan tentang hadis ini, hadis yang mursal atau mausul, sanadnya bersambung, yaitu para perawi yang meriwayatkan hadis ini bersambung, enggak ada keterputusan dari awal sampai akhir sanad atau mursal, atau sanadnya terputus di awal. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Al-Qutan dan dinyatakan bahwa orang-orang yang meriwayatkan hadis ini terpercaya. Hanya saja Al-Baihaqi merujukkan hadis ini hadis yang mursal. Dan hadis ini hadis mursal sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah di nomor hadis yang ke 3485. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan idza amsaka ar-rajulu rajula wa qatalahu al-akhar, apabila ada seorang laki-laki memegang orang lain, seorang lelaki memegang orang laki-laki yang lain, kemudian orang yang lainnya, orang ketiga membunuhnya. Jadi ada tiga orang. Yang satu memegang, yang satu dipegang, yang satunya yang ketiga membunuhnya. Satu megang, satu membunuh. Hukumannya disebutkan yuqtalul ladzi qatala. Orang yang membunuh dihukum bunuh, dikisos dengan dibunuh. Sedangkan yang memegangnya itu dipenjara. Yang memegangnya dipenjara. Nah, masalah yang ada di dalam hadis ini, adalah masalah terkait dengan apabila ada seseorang memegang orang lain, kemudian orang ketiganya itu yang membunuh. Salah satunya berbuat zina, ya, berbuat pelanggaran tindak kejahatan terhadap orang lain dengan memegang, yang satunya melakukan tindak jinayah, tindak kejahatan terhadap orang lain dengan membunuh. Ya. Jadi ada orang yang dibunuh oleh dua orang, yang satu memegang, yang satu membunuh. Sehingga ada al-istirak, ada persekutuan, kerjasama dalam hal al-jinayah, dalam tindak al-jinayah, tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap orang lain. Tindakan jinayah kejahatan dan pelanggaran terhadap orang lain pada jiwa, pada tindak pembunuhan yang seperti ini, berdasarkan hadis ini hukumannya adalah bagi yang memegang itu dipenjara. Sampai kapan dipenjara? Dipenjara sampai mati. Ya. Dipenjaranya itu seumur hidup sampai mati. Jadi yang memegangnya dipenjara. Dipenjara sampai mati seumur hidup. Karena orang yang memegang itu memegang orang yang terbunuh sampai mati. Karena itu dipenjaranya sampai mati. Adapun yang membunuhnya itu dibunuh. Yang membunuhnya dibunuh. Dikisos dengan dibunuh. Akan tetapi apabila keluarga, wali atau ahli waris dari orang yang terbunuh itu memaafkan, memaafkan dua-duanya, yang memegang dimaafkan, yang membunuh juga dimaafkan, maka keduanya tidak dipenjara. Keduanya tidak dipenjara. Kalau ada pemaafan. Karena masalah hukuman ini adalah tergantung dengan wali orang yang dibunuh. Kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan dan tidak menuntut adanya kisos, maka kisos itu tidak dilakukan karena hak mereka. Sementara yang berhak tidak menuntut haknya, tidak meminta haknya. Kalau memaafkan, satu saja yang dimaafkan, yang memegang itu dimaafkan. Maka yang dimaafkan yang memegang saja, tidak mendapatkan hukuman. Adapun yang membunuh tidak dimaafkan, jadi kisos. Atau yang dimaafkan, yang membunuhnya yang memegang tidak dimaafkan, maka yang mendapatkan pemaafan, tidak mendapatkan hukuman, ya yang membunuh saja. Kalau dua-duanya dimaafkan, maka dua-duanya tidak dipenjara. Kecuali jika hakim, kecuali jika penguasa memandang, penguasa itu memandang perlu adanya hukum ta'zir demi menjaga keamanan, maka ini adalah haknya penguasa. Karena penguasa, hakim itu punya hak untuk memberikan hukuman kepada tindak kejahatan. Hukuman ta'zir, hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat, yang itu dikembalikan kepada hakim. Ketika hakim memandang hal itu perlu, maka ditunaikan hukuman itu, dan hukuman itu ketentuannya juga diserahkan kepada penguasa. Wali memaafkan, tetapi hakim atau penguasa itu memandang perlu ditegakkan hukum ta'zir yang ketentuannya dari hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa, kepada hakim. Ini demi menjaga keamanan. Kalau keluarga korban, keluarga yang terbunuh tidak memaafkan, maka pelaku jinayah, pelaku pelanggaran kejahatan tersebut dihukum sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau keluarga korban itu memaafkan, tapi kemudian penguasa memandang perlu ditegakkan hukum ta'zir untuk menjaga keamanan, maka ini sesuatu yang dikembalikan kepada haknya penguasa. Adapun hak secara khusus itu dikembalikan kepada keluarga yang dibunuh. Jika mereka memaafkan, ya, jika mereka memaafkan, maka hukuman itu gugur, tidak ditunaikan. Karena hak ini adalah hak mereka. Nah, permasalahan ini yaitu adanya seorang memegang orang lain, kemudian orang yang ketika membunuhnya, yang memegang dihukum penjara sampai mati, dan yang membunuh dibunuh. Ini jika dua orang yang memegang dan yang membunuh itu tidak melakukan kesepakatan untuk membunuh. Kalau yang memegang dan yang membunuh telah sepakat dan membuat kesepakatan untuk membunuh, maka dua-duanya dibunuh. Ya. Kalau dua-duanya ini melakukan kesepakatan untuk membunuh, maka dua-duanya dihukum bunuh. Bahkan seandainya yang sepakat untuk membunuh itu lebih dari dua, tiga, empat, dan selanjutnya, semuanya sepakat untuk membunuh seseorang yang haram untuk dibunuh, maka semua orang yang sepakat terlibat dalam pembunuhan dihukum bunuh. Semuanya dihukum bunuh. Kalau dua orang, dua-duanya dibunuh. Kalau tiga orang, tiga-tiganya dibunuh. Bahkan dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahkan seandainya salah satunya itu memegang tidak, membunuh juga tidak, tapi terlibat melihat, mengawasi manusia dan menutupi, ini termasuk yang dihukum bunuh. Salah satunya umpamanya yang mengawasi orang, ada orang yang lihat atau tidak, berusaha untuk menghalangi kalau ada yang melihat, berusaha untuk menutupi, ini juga terkena hukum bunuh. Sebagaimana hal ini disebutkan pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-1203, di mana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu menyatakan terkait dengan adanya seorang anak yang terbunuh. Umar radhiyallahu anhu menyatakan, lawis taroka fihi ahlu san'a laqotal tuhum bihi. Seandainya penduduk Sana itu bersekutu dalam pembunuhan anak tersebut, sungguh mereka akan sebunuh karenanya. Ya. Ini pernyataan Umar Ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang belum kita baca. La wistaroka fihi ahlu Sana laqataltuhum bihi. Seandainya penduduk Sana itu bersekutu dalam membunuh anak tersebut, sungguh mereka akan saya bunuh. Semuanya akan dihukum bunuh karena semuanya sepakat untuk membunuh seorang. Adapun ketika tidak ada kesepakatan di antara mereka, seperti dua orang antara yang memegang dan yang membunuh, ini tidak melakukan kesepakatan untuk membunuh orang yang dipegang, maka hukumannya yang memegang itu ditahan di penjara sampai mati, kemudian yang membunuh dihukum bunuh. Karena orang yang membunuh ini adalah mubasyir, pelaku pembunuhan secara langsung. Orang yang membunuh itu adalah mubasyir, orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Sedangkan yang memegang itu hanya sebagai sebab. Dan disebutkan di dalam kaidah syar'iyah. Disebutkan dalam kaidah syar'iyah sebagaimana Wa'id ibn Rajab dan yang lainnya, annahu law ijtama'a sababun wa mubashirun uhilad dhaman 'alal mubashir. Kaidah menyatakan bahwasannya seandainya berkumpul, bergabung antara sebab sarana dengan mubashir yang terlibat langsung, pelaku langsung, uhilad dhaman 'alal mubashir. Ad-dhaman yaitu pertanggungjawaban itu dipindahkan kepada al-mubashir, orang yang melakukan tindakan langsung. Ini kalau berkumpul antara sebab dengan yang bertindak langsung, berbuat langsung. Maka yang bertanggung jawab itu terhadap akibat perbuatannya adalah al-mubashir, orang yang terlibat langsung, orang yang melakukan tindakan itu secara langsung. Ini apabila tidak terjadi kesepakatan. Kalau terjadi kesepakatan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kecuali jika tidak memungkinkan, kecuali jika tidak memungkinkan pertanggungjawaban, dialihkan kepada yang berbuat secara langsung, tidak mungkin, maka sebagai penyebab itu yang bertanggung jawab dan yang menghadapi apa yang menjalani hukuman. Sebagai contoh umpamanya ada seorang ya, kemudian mendorong atau melemparkan orang lain ke binatang buas, harimau umpamanya. Ada seorang kemudian dimasukkan atau didorong ke kandang harimau. Yang menjadi sebab itu harimaunya atau orang yang mendorongnya, yang memasukkan. Yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan dan kematian, ini orang yang mendorongnya, yang memasukkan, ya kan? Yang membunuh langsung siapa? Harimau. Tapi kan gak mungkin harimau ini yang dituntut untuk menjalani hukuman. Kalau seperti itu keadaannya, sebab yang harus bertanggung jawab dan harus menjalani hukuman. Bukan harimaunya dikisos dibunuh, ya ini orangnya. Begitu. Karena ini gak mungkin. Orang yang pihak yang langsung melakukan pembunuhan harus bertanggung jawab menjalani hukuman. Sehingga dalam keadaan tertentu terkadang sebabnya yang harus bertanggung jawab dan yang harus menjalani hukuman dalam keadaan tertentu. Ada orang gali sumur. Ada orang gali sumur. Kemudian ada orang berdiri di samping sumur yang digali. Nah, kemudian ada orang lain, orang ketiga mendorongnya, dorong jatuhlah ke sumur, mati. Yang menjadi sebab siapa atas kematiannya? Yang gali sumur, ya kan? Nah, yang berbuat langsung yang dorong kan gitu. Nah, siapa yang dihukum kisos dibunuh? Ya yang dorong. Ada pun yang bikin sumur. Itu hanya sebagai sebab. Nah kalau menggali sumurnya di tempat yang memang gak diperbolehkan, ya terkena hukuman. Tapi kalau menggali sumurnya di tempat yang memang diperbolehkan menggali sumur, ya tidak terkena hukuman apa-apa. Itu contoh. dan itu beberapa faedah hukum dari hadis yang ke 1201. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya. Jadi walaupun dalam hal ini di kalangan para ulama ada khilaf, ada beda pendapat, tetapi isi dari hadis ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, dan itu sebagaimana yang disebutkan di dalam mazhab Hambali. Kita lanjutkan hadis yang ke-1202. Wa an Abdurrahman ibn al-Bailamani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bimu'ahadin wa qala ana awla man wafa bidhimmatih. Akhrajahu Abdul Razak hakadha mursalan wa wasalahu Ad-Darqutni bidhikri ibn Umar fihi wa isnadul mausul wahin. Wa an Abdurrahman ibn al-Bailamani, dan dari Abdurrahman bin al-Bailamani, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bimu'ahadin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membunuh orang Islam yang membunuh kafir mu'ahad. Wa qala, dan beliau bersabda, ana aula man wafa bi dhimmatih, saya adalah orang yang paling berhak untuk menunaikan perjanjiannya. Akhrajahu Abdul Razak hakadha mursalan. Hadis ini dikeluarkan Abdul Razak demikian dengan mursal. Wa wasalahu Ad-Darqutni bi dzikri ibni Umar fi, dan Ad-Darqutni menyebutkan hadis ini dengan mausul, dengan sanad yang bersambung, dengan menyebutkan Ibnu Umar pada sanad tersebut. Wa isnadul mausul wahin, dan sanad yang bersambung wahin, lemah. Dan dari Abdurrahman bin Al-Bailamani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh orang Islam yang membunuh orang kafir mu'ahad. Dan beliau bersabda, saya adalah orang yang paling berhak menunaikan perjanjiannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak demikian dengan mursal. Hadis mursal itu hadis yang gugur awal sanadnya, dari sahabat langsung ke tabi'in, apa dari rasul langsung ke tabi'in, yang sahabatnya tidak disebutkan. Dan Ad-Darqutni memausulkan, artinya meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang mausul, bersambung dari awal sampai akhir, tidak ada keterputusan dari awal sanad sampai akhir sanad, dengan menyebutkan Ibnu Umar dalam sanad tersebut, dan sanad mausul wahin, lemah. Hadis ini hadis yang dhaif, hadis ini hadis yang lemah. Dan disebutkan dalam Nasbura ya, di jilid yang ke-6 di halaman 331. Di sini hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Dan hadis ini dhaif, hadis ini lemah, baik dari si sanad maupun matannya. Sanadnya itu adalah jalan sampainya hadis. Sanad itu silsilatul rijal al-mulsatul lil matan, rangkaian rijal, para perawi hadis yang menyampaikan kepada isi hadis, kepada matan hadis, dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada bawahnya, terus sampai kepada yang mengeluarkan hadis. Ini sanad, jalannya hadis. Sanadnya dhaif, lemah. Isinya juga dhaif, lemah, bertentangan dengan yang sahih. Isi hadis juga dhaif, lemah. Isi hadis menyebutkan bahwa, menunjukkan tentang bolehnya membunuh orang Islam karena orang Islam itu membunuh orang kafir mu'ahad. Kalau ada orang Islam membunuh orang kafir mu'ahad, maka dikisos dengan dibunuh. Itu isi hadis ini. Dan ini dhaif. Ini lemah. Bertentangan dengan hadis yang sudah kita baca. Bertentangan dengan hadis sahih yang sudah kita baca. Yaitu di hadis yang ke yang nomor 1192. Hadis 1192 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhir hadis, wala yuqtalu muslimun bikafirin. Orang Islam tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir. Orang Islam yang membunuh orang kafir tidak dikisos dengan dibunuh. Kenapa seperti itu? Karena darah orang kafir dengan darah orang Islam tidak sebanding, tidak seguhu. Seperti disebutkan di hadis bawahnya, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang yang beriman itu darah-darah mereka itu sebanding, sekufu, sama dalam hak darahnya. Kalau sama-sama mukmin itu sama. Sama-sama orang yang beriman, sama darah mereka sebanding. Apakah orang mukmin dari orang mukmin yang terhormat atau yang tidak, itu sama. Kalau sampai ada orang Islam membunuh orang Islam yang lain, maka dihukum bunuh. Walaupun yang membunuh raja, yang dibunuh rakyat. Kalau sama-sama muslim, sama sebanding, sekufu darahnya. Tetapi kalau orang kafir dengan orang Islam tidak sekufu. Karena itu selanjutnya Nabi menyatakan, wala yuqtalu mu'minun bikafirin. Dan tidak dibunuh. Orang yang beriman tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Sehingga hadis ini, hadis 1202 yang sedang kita bahas, ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, baik sanad maupun matan, tidak sah untuk dalil. Tidak boleh dan tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. Karena hadisnya adalah dhaif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang menyatakan bahwasannya la yuqtalu muslimun bikafir, orang Islam itu tidak dihukum bunuh, tidak dikisos karena membunuh orang kafir. Sabda Nabi ini, dan ini juga terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maknanya maklum bahwa yang dimaksud orang kafir di sini adalah bukan kafir harbi. Bukan orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau kafir harbi, enggak butuh untuk dikatakan orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Karena orang kafir harbi itu mubahuddam, darahnya halal. Yang membunuh tidak ada masalah. Karena itu melakukan perbuatan yang halal. Kafir yang harbi. Orang kafir yang memerangi orang Islam. Seperti dalam peperangan. Sehingga Nabi menyatakan la yuqtalu muslimun bikafir, orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Itu tentunya kafirnya bukan kafir harbi. Kafirnya adalah seperti kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian dengan orang Islam, perjanjian damai, keamanan, atau juga orang kafir dhimmi. Tidak orang Islam yang membunuh orang kafir tersebut tidak dikisos, tidak dikisos. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, di antara dari empat syarat kisos itu adalah tidak berbeda, tidak berbeda sama dalam derajat darahnya, yaitu muslim dengan muslim. Nah, kalau orang kafir membunuh orang Islam itu jelas hukum kisos. Tetapi itu bukan berarti orang Islam itu boleh halal membunuh orang kafir. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti orang Islam itu halal boleh membunuh orang kafir mu'ahad atau kafir timid. Tidak. Dan bukan berarti pula tidak ada hukumannya. Kalau kisos memang tidak ada. Ya, karena darahnya tidak sekufu, tidak sebanding. Tetapi dari sisi hukum haram. Dari sisi hukum haram orang Islam membunuh orang kafir mu'ahad. Ya, orang kafir yang punya perjanjian dengan orang Islam. Atau yang mendapatkan jaminan keamanan. Atau orang kafir ini. Itu haram. Dan dosanya dosa besar. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yurah ra'atul jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian dengan orang Islam, dia tidak akan mencium bau sorga. Ya. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, tentunya di sini adalah orang Islam yang membunuh. Orang Islam membunuh orang kafir, tapi kafirnya kafir mu'ahad. Ini ancaman yang tidak mencium bau sorga. Hukumnya haram membunuh orang kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir musta'min. Karena orang kafir juga ada yang maksum, darah mereka dilindungi. Jadi yang dilindungi darahnya muslim jelas. Kemudian dari kalangan orang kafir yang dilindungi darahnya itu kafir zimmi, orang kafir yang hidup di negeri muslim, yang taat atau tunduk dengan peraturan negeri muslim dan membayar jizyah, yang membayar jizyah per tahun. Kafir musta'min adalah orang kafir yang meminta perlindungan kepada orang Islam, kepada penguasa muslim dan mendapatkan perlindungan. Mereka juga maksum darahnya, dilindungi, enggak boleh dibunuh. Dan juga kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian, perjanjian dengan orang Islam, mereka juga maksum haram darahnya dan haram untuk dibunuh. Tetapi kalau ada orang Islam membunuh mereka, ini dosa, dosa besar, hukumnya haram. Tetapi tidak dikisos karena kisos, apa, karena tidak memenuhi syarat kisos, karena sebab darahnya tidak sekufu, tidak sebanding. Nah, kemudian apa hukumannya? Hukuman di dunia, maksudnya kalau hukuman di akhirat itu haram. Hukuman di dunia ini diserahkan kepada penguasa, kepada hakim, dan hukumannya adalah hukum ta'zir, hukum yang ketentuannya diserahkan kepada hakim, pada penguasa, tidak ditentukan oleh syariat. Dan ketentuannya adalah tergantung dari kemaslahatan dan tujuannya. seperti bisa dengan dipenjara, atau bisa dengan dipukul, atau bisa dengan diasingkan, atau bisa diambil hartanya, dan yang lainnya. Yang sekiranya hukuman itu bisa membuat jera bagi pelaku dan juga pelajaran bagi yang lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang semisal. Hukumannya adalah hukum ta'zir, dikembalikan kepada ijtihadnya imam, yang tujuannya adalah untuk membuat jera, untuk ta'dib, untuk menghindari terjadinya perbuatan yang semisal. Termasuk bisa ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Hadis yang ke-1203 tentang orang banyak membunuh satu orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.